Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Qiyamah ya, surah Al-Qiyamah ayat yang kelima ya, surah Al-Qiyamah ayat yang kelima. Kita tunggu peserta hadir ya, ini pesertanya belum pada hadir. Baik ya, sambil tunggu mungkin langsung kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia itu ya ingin berbuat maksiat terus menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, kapankah hari kiamat itu? Ya. Nah. Di sini bal adalah harfu idrab ya, harfu idrab. Kemudian yuridu adalah fi'il mudhari. Naam, kemudian al-insanu adalah fa'ilnya ya. Yuridu fi'il mudhari marfu, al-insanu fa'ilnya. Liyafjura ya. Lamnya adalah lam kai. Kemudian yafjura fi'il mudhari'un mansubun bila mikai. Kemudian amama adalah dzaraf. Dzaraf makan, haknya adalah mudhaf ilaihi. Kemudian yas'alu, ini fi'il mudhari marfu. Ayyana, isim istifham sebagai dzaraf ya. Ayyana, isim istifham sebagai dzaraf. Dan dia sebagai khobar muqaddam ya. Dzarfiyahnya sebagai khobar muqaddam. Kemudian yaumu sebagai mubtada muakhar ya, yaumu sebagai mubtada muakhar. Al-qiyamati ini adalah mudhaf ilaihi majrur ya. Nah. Baik, tafsirnya bal yunkirul insanul ba'sa yuridu an yabqa 'alal fujuri fima yastaqbalu min ayami umrihi. Yas'alu hadal kafiru mustaba'idan qiyamas sa'ati. Mata yakunu yaumul qiyamati. Bahkan ya, manusia itu mengingkari adanya kebangkitan. Ya. Mereka ingin terus-menerus apa namanya melakukan kemaksiatan. Ya. Fima yasbaq fima yastaqbalu min ayami umrihi, di hari-hari ya masa depan umurnya. Artinya karena dia tidak percaya dengan adanya kebangkitan, maka dia terus mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan. Karena dia enggak percaya, bagaimana dia mau mengisi harinya dengan ketaatan kalau dia saja yang membantah adanya kebangkitan. Baginya kehidupan hanya kehidupan di dunia. Orang kalau sudah mati di dunia maka selesai urusannya. Ini kata orang ya, musyrikun ya, kata orang kafirun seperti itu ya, kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia, makanya mereka terus menerus melakukan kemaksiatan. Yas'alu hadzal kafir, ya orang kafir ini, ya bertanya tentang hari kiamat, ya. Mustabidan, ya, dengan harapan bisa menjauhi hari tersebut. Mata yakunu yaumul qiyamah. Kapan ya terjadinya hari kiamat? Nah, orang kafir ini ya selain dia ya tidak apa namanya percaya dengan adanya kebangkitan, mereka juga sering meledek kaum muslimin, ya. Sering meledek kaum muslimin. Bagaimana meledeknya? Mereka mengatakan, ya, kalau benar ada hari kiamat, lalu kapan terjadinya? Seakan-akan mereka menantang, ya, menantang adanya hari kiamat. Karena memang mereka tidak percaya, ya, adanya hari kebangkitan. Nah, ini sifatnya orang-orang kafir, ya. Orang kafir seperti ini sifatnya. Bagi mereka kehidupan itu hanya di dunia saja, ya. Nah, kita lanjutkan ayat ke 7 sampai 10. Silakan Bu Dahyaris. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka ketika pandangan mereka bingung dan bulan kehilangan cahayanya dan dikumpulkan matahari dan bulan, manusia berkata pada hari itu, di mana tempat lari? 7. Al-waw harfu atfin. Alfa'u harfu atfin. Iza dorof. Bariko fi'lun madin. Al-basaru fa'il. Al-waw harfu atfin. Khosafa fi'lun madin. Al-komaru fa'il. Al-waw harfu atfin, jumi'a fi'lun madi majhul, asyamsu naibul fa'il. Al-waw harfu atfin, al-komaru maktuf ke asyamsu. Yakulu fi'lun mudhari', al-insanu fa'ilnya, yauma zorof, izin mudafun ilaihi. Aina harfu istifham, ya Ustaz. Aina, ya. Bukan huruf isim, ya. Oh, isim. Isim istifham. Al-mafar. Zorof makan, Ustaz. Nah, dulu, isim istifham itu dia pasti punya kedudukan. Apa kedudukannya? Khobar muqaddam, ya. Apa, Ustaz? Khobar muqaddam, nanti al-mafar mubtada muakhar. Aina khobar muqaddam ini mubtada muakhar. Nah. Tafsirnya. Wa iza takhayyarul basaru. Basaru, ya. Wa zuhisha faz'an mimma ro'a min ahwali yaumal kiamati. Min ahwali yaumil kiamati. Yaumil kiamati. Wazahaba wazahaba nurul qamari. Wajumi'a baina syamsa wal qamaro. Baina asyamsi. Kan kalau baina itu dzaraf setelahnya mudhaf ilaih. Wajumi'a baina syamsi wal qamari fi zahaba fi zahabi dawi fi zahabi dawi fala dawu liwahidin minhum fala dawa liwahidin minhuma. Yaqulul insanu waqtuha ainal Yaqul insanu waqtaha. Waqtaha. Yaqulul insanu waqtaha ainal mahrabu minal azabi. Ketika pandangan mereka bimbang dan dikejutkan dan ditakutkan bingung. Dengan Tahayyur itu bingung. bingung. Bingung. Dan ketika pandangan mereka bingung, pandangan mereka dikejutkan dan ditakutkan dengan keadaan yang mereka lihat pada hari kiamat. Cahaya bulan. Tahu itu bukan keadaan, tapi kengerian, Bu. Oh, kengerian. Dengan kengerian hari kiamat, cahaya bulan telah lenyap dan dikumpulkan matahari dengan bulan pada kelenyapan cahaya gimana Ustaz? Fi zahabid do'ang Kan, dikumpulkan matahari dan bulan. Dan dikumpulkan antara matahari dengan bulan, ya. Fi zahabid do'i. Maksudnya keduanya sama-sama hilang cahayanya. Keduanya sama-sama hilang cahayanya. Dan tidaklah cahaya, dan tidaklah bercahaya. Maka tidak ada cahaya dari salah satu keduanya gitu. Manusia berkata pada waktu itu, di mana jalan keluar dari azab ini? Nah, baik ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Maka apabila pandangan mata itu kebingungan, wa khasafa al-qamar, dan bulan itu lenyap cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Maksudnya, baik matahari maupun bulan, sama-sama tidak ada cahayanya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Barulah manusia berkata pada hari itu, ainal mafar. Ya. Kemana tempat lari dari huru-hara hari kiamat ini. Ini merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Yang mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan dan hari penghitungan amal serta hari pembalasan. Maka Allah menjanjikan kepada mereka akan datang suatu hari di mana pandangan mata mereka orang kafir akan kebingungan. Ya, kenapa? Karena pada hari itu barulah mereka menyadari bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Ya. Ketika ya cahaya bulan lenyap, begitu pula matahari, barulah mereka ya bertanya ya kepada satu sama lain, saling bertanya, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, pada hari itu ainal mafar, kemanakah tempat lari dari huru-hara hari kiamat ini? Tentu jawabannya tidak ada tempat lari, ya, karena pada hari kiamat, pada tiupan yang pertama, semua manusia yang hidup pada saat itu akan binasa. Bagaimana tidak binasa, ya? Ketika misalnya ya dalam banyak ayat dijelaskan ketika hari kiamat terjadi, gunung-gunung itu berterbangan, ya, seperti kapas. Jadi kalau gunung yang sebesar itu ya seperti kapas, bagaimana dengan manusia, ya? Bagaimana dengan manusia? Ya. Di banyak ayat ya kita menemukan bahwasanya pada hari kiamat gunung itu ya berterbangan ya seperti laron, ya berbenturan satu sama lain, bumi diputar balikan sehingga manusia dan semua makhluk hidup yang ada pada saat itu mati semuanya, ya. Lalu pada tiupan yang kedua ya semua manusia yang pernah hidup di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, itu semuanya akan dibangkitkan. Ketika itu terjadi, barulah orang-orang kafir menyadari bahwasanya mereka berada di atas akidah yang sesat. Ya, berada di atas agama yang sesat. Dan itu sudah terlambat. Ya, itu sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, nah. Lanjutkan ayat yang 11-12. Pak Edi, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la wazir ila rabbika yauma idzil mustaqor. Yauma idzinil, ada nun itunya, Pak. Oh iya, nah. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Kala tidak ada tempat berlindung ila rabbika yauma idzil mustaqor. Yauma idzinil. Ka ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Nah, kala huruf harfu apa saja? Jazarin. Jazarin. La harfu nafia li jinsi wajar isimnya ya, ya isim ila ya, itu ismula, ya, ismula isim ismula ila harfu jar robbika robbi mudof ka mudof ilai yauma idinil yauma idin dorof al mustaqor ini al mustaqor mubtada Ustaz ya. Ila rabbika kan jar majrurnya tadi sebagai khabar muqaddam ya. Iya. Al mustaqor ya betul mubtada muakhar. Tafsirnya laisal amri kama laisal amru. Laisal amru kama tatamannahu ayyuhal insanu min talabil farori. Min talabil firori. La mulja'alaka. La malja'alaka wala. Wala munja ila wala manja ya. Wala manja ilallahi wahdahu masirul khalaiki yaumul qiyamati yaumal ini dzaraf dia yaumal qiyamati yaumal qiyamati wa mustamkirihim mustaqarruhum wa mustaqarruhum wa yujazi kulla bima tasbabima wa yujazi kullan bima yastahiq kullan bi kullam bima yastahiq laisa tidak ada urusan kama sebagaimana urusannya itu bukan seperti yang kalian harapkan gitu. Urusannya itu bukan seperti yang kalian harapan, wahai manusia. Min tolabil dari farori dari apa saudara? Melarikan diri. Larian dari melarikan diri. Lamun ja'alaka walamun ja'a. Lamal ja'a itu tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat berlari dan tidak ada tempat menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri hanya kepada Allah tempat berkumpul tempat kembalinya para makhluk pada hari kiamat mustamqarruhum tempat berkumpul sama kan tempat kembali juga tempat kembali dan dan Allah akan membalas semuanya. Dan Allah membalas semuanya dengan apa yang patut bagi mereka. Patut bagi mereka. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kalla, ya, sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Jadi ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia, orang-orang kafir itu bertanya, "Ainal mafar?" Ya. Ketika mereka menyaksikan huru-hara hari kiamat, barulah mereka bertanya, "Ainal mafar?" Ya, ke manakah tempat lari? Maka Allah menjawab, "Kalla la wazar." Sekali tidak, ya, tidak ada tempat berlindung pada hari kiamat. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kepada Rabbmu lah pada hari itu, ya, tempat kembali. Artinya seluruh manusia, mau yang mukmin ataupun yang kafir, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibangkitkan lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Ya, pada hari itu tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Ya, semua manusia akan binasa. Ya. Pada hari kiamat semua manusia akan binasa. Lalu Allah bangkitkan mereka, ya, untuk dihitung amalan mereka, dan Allah akan membalas setiap perbuatan manusia dengan apa yang patut bagi mereka. Ya, orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula. Sementara orang yang mengisi hari dengan kemaksiatan, dengan dosa dan maksiat, ya, dengan kesyirikan, ya, dan perbuatan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dengan balasan yang setimpal. Ya, Allah Maha Adil, Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang patut bagi mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan di dunia, ya. Nah, selanjutnya ayat 13. Ya, Umi Ida, silakan. Naam, Ustaz. Ayat 13. 13, awan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Manusia diberitakan pada hari itu terhadap apa yang telah dia kerjakan dan yang telah dia tinggalkan. Yunabba'u fi'lun mudhari'un bil majhul. Al-insanu naibul fa'il, yauma dorof, idin mudofun ilaih, bima jar majrur, qaddama fi'lun madi, al-wawu harfu attof, akhoro maktuf kepada ala qaddama. Tafsirnya, yuhabbarul insanu fi dalikal yaumi bi jami'i a'malihi min khairin wa sarrin ma qaddamahu minha fi hayatihi wa ma akhkharahu. Manusia dikabarkan di hari dikumpulkannya amal-amalnya tentang kebaikan dan kejahatannya, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia kerjakan di dalam pada kehidupannya, pada hayati, pada kehidupannya, dan apa yang telah dia tinggalkan. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Manusia diberi kabar pada hari itu tentang apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka lalaikan. Jadi pada hari kiamat, saya di depan ya setiap manusia itu akan dibentangkan, akan di apa namanya tunjukkan kepadanya apa saja yang telah dilakukan di dunia dan apa saja yang dilalaikan di dunia. Ya. Apapun yang pernah dilakukan di dunia, Allah akan memberitakannya. Allah akan memberitahunya. Ya. Tak ada satupun perbuatan kebaikan maupun keburukan kecuali Allah akan yang menunjukkan kepada orang tersebut. Sehingga dia menyadari ya apakah perbuatan baiknya lebih dominan dibandingkan perbuatan keburukannya. Jadi pada hari kiamat nanti, ketika manusia sudah dibangkitkan, lalu mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya setiap manusia itu akan melihat apa saja yang telah dia lakukan di muka bumi, baik dari perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan. Sehingga mereka akan menyadari kemana mereka akan ya ditempatkan selanjutnya. Apakah ya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan, atau ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan siksa dan azab. Walayyadubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hisab kita dan kita termasuk orang yang dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. 14-15 ya. Pak Budi mau baca, Pak Budi. Baik, enggak jawab ya, Pak Budi. Ibu Hayati silakan. Ya, silakan Bu Hayati. Billahi minasyaitonir rajim. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Bahkan manusia atas dirinya melihat maksudnya walaupun, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri gitu. Bahkan manusia atas dirinya menjadi saksi walaupun dia dilemparkan alasan-alasan. Sekalipun dia berusaha, alqa itu kan melemparkan ya, maksudnya mengemukakan ma'adziro alasan-alasannya. Bal harfu idrob al-insan mubtada ala nafsi jar wa majrur al-ha'u mudafun ilaih basiroh khobar wa harfu atfin lau zaidah alqa fi'il madhi fa'ilnya domir mustatir wa ma'adhiro maf'ulun bi alha'u mudofun ilai ma'adhiro sebagai hal saya. Nah. Bal insanu hujjatun. Afan tadi ma'adziro ibu bilang apa? Sebagai hal Ustaz. Enggak. Mafulbi kan mengemukakan alasan-alasan kan, berarti ma'adziro itu adalah apa namanya? Mafulbi. Kemudian haknya adalah mudhaf ilaih. Nah, Ustaz. Bal insanu hujjatun wa wadihatun ala nafsihi talzamuhu bima fa'ala au taraka walau ja'a bikulli ma'dziratin ya'tadziru biha. Walau ja'a bikulli ma'dziratin, betul afan, ya'tadziru biha an ijromihi fa innahu la yanfa'uhu dzalika. Manusia adalah hujah yang terang bahkan atas ya, diri. Bahkan dulu. Oh, bahkan manusia adalah hujah yang terang atas dirinya sendiri yang mengikatnya dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Sekalipun dia menghadirkan segala alasan atas kejahatannya, ia tidak bermanfaat baginya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa fiik barakallahu. Wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri sekalipun ia berusaha mengemukakan alasan-alasannya. Ya, jadi pada hari kiamat manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya. Sekalipun mulutnya berusaha untuk mengemukakan alasan-alasannya, ya, berusaha untuk ngeles gitu ya. Tapi ya, sebagaimana yang kita baca dalam surat ya yang lain, ya diantaranya surah Yasin, ya kan, itu ada ayat al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, kami bungkam mulut mereka, ya. Kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, ya, dan tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi pada hari kiamat tidak ada yang bisa ngeles ya dari perbuatannya. Mungkin di dunia seseorang itu bisa mengemukakan alibi-alibi sehingga dia bebas dari hukuman di dunia. Dan ini biasa, ini namanya manusia itu mudah untuk ditipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu seperti ini. Seseorang di dunia melakukan kejahatan, lalu dia mengemukakan alibinya dengan bukti-bukti yang ia kuatkan, ya. Lalu sang hakim percaya sehingga dia bisa bebas dari hukuman di ya, pengadilan dunia. Tapi di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang seperti ini, karena setiap perbuatan, ya, akan di apa namanya dijelaskan, akan ditunjukkan kepada setiap orang. Bahkan setiap orang itu ya menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ketika misalnya mulutnya berucap A, maka tangan dan kakinya akan meluruskannya kalau dia berdusta, ya. Sebagaimana yang tadi kita baca dalam surah Yasin ya, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim, ya al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ya kami tutup mulut mereka dan ya tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menjadi saksi dengan ya terhadap apa yang mereka lakukan dahulu di dunia sehingga tidak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Nah, silakan Bu Reni ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' قرآنه ثم إن علينا بيانه. Janganlah kamu gerakkan lisanmu dengannya karena kamu bersegera dengannya. Sesungguhnya kewajiban atas kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Maka apabila kami telah bacakan Al-Quran, maka ikutilah olehmu bacaannya. Lalu sungguh kewajiban atas kami untuk menjelaskannya. La lanahiyah tuharrik fi'il amr, fa'ilnya anta, bihi jar majrur, lisana maf'ul bi, al-kafu mudhof ilai, lita'jala alamu alamukai, ta'jala fi'il mudhari mansub bilamikai, bihi jar majrur. Inna harfu tawkid wa nasbin, alaina jar majrur, jama'a isim inna. Alaina jar majrur khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar inna muqaddam, jama'a isim inna mu'akhir ya. Nah, mu'akhir. Bukan mu'akhir, mu'akhir. Isim mu'akhir. Al-ha'u mudhaf ilai, al-wawu harfu atfin, Qur'ana ma'u jama'a, al-ha'u mudhaf ilai. Al-fa'u harfu atfin, idha dhorof, qoro'na fi'il madhi, fa'ilnya anna. Al-ha'u maf'ul bih, al-fa'u harfu jawab, ittabi' fi'il amr, Qur'ana maf'ul bih, al-ha'u mudhaf ilai. Summa harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, alaina jar majrur, khobar muqaddam dari inna, bayana isim mu'akhor dari inna, al-ha'u mudhaf ilai. La tuharrik ayyuhan nabi bil-Qur'ani lisanaka hina nuzulil wahyi li ajli an tata'ajjala bihafzihi mukhafat bihifzihi mukhafatan an yatafallat minka inna alayna jam'ahu fi sadrika thumma anta qara'ahu bilisanika mata sya'at fa idza qara'ahu mata syi'ta. Mata syi'ta ya. Fa idza qara'ahu 'alaika rasuluna jibrilu fastami' li qira'atihi wa ansit lahu thumma iqra'uhu kama thumma qra'uhu. Thumma qra'uhu ya. Enggak, itu fi'il amr. Ya, ya, jadi thumma qra'uhu. Thumma qra'uhu. Thumma qara'uhu kama aqra'aka iyyahu thumma inna 'alaina tawdiha ma ashkulu 'alaika ma ashkala ashkulu jadi apa ashkala ma ashkala 'alaika fahamahu fahmuhu fahmuhu fahmahu fahmuhu fahmuhu oh ya fahma fahma fahmahu min ma'anihi wa ahkamihi. Janganlah kamu gerakkan lisanmu, wahai Nabi, ketika membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ketika turun wahyu dalam rangka untuk supaya kamu bisa menghafalnya dengan cepat, karena khawatir terlewat darimu. Sesungguhnya terluput aja jangan terlewat. Terluput. Sehingga karena khawatir terluput darimu. Sesungguhnya kewajiban bagi kami untuk mengumpulkannya dalam dadamu, kemudian membacakannya, kemudian kamu membacanya dengan lisanmu jika kamu berkehendak. Maka ketika Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah. Kemudian bacalah Al-Quran sebagaimana ia membacakannya kepadamu. Kemudian sesungguhnya kewajiban bagi kamilah untuk menjelaskan apa yang muskil ya, kepadamu tentang pemahamannya dari makna dan hukum-hukumnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تحرك ya, janganlah engkau gerakkan lisanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau bisa cepat-cepat menghafalnya. Inna alaina jama'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kewajiban kami adalah mengumpulkannya dalam dadamu, ya, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Maka apabila kami telah membacanya, fattabi' Qur'an, maka ikutilah, ya, bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami pula bayana, menjelaskan, ya, makna dari Al-Qur'an yang dibacakan kepadamu. Ini adalah, ya, ayat ini, ya, adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya ketika turun wahyu kepada beliau, beliau tidak, ya, tergesa-gesa dalam membacanya dengan harapan bisa menghafalnya dengan cepat. Kenapa? Karena yang mengumpulkan Al-Qur'an, ya, di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula kita, ya. Kita kalau ingin menghafalkan Al-Qur'an, maka jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa, karena Allah lah yang akan memudahkan dada kita, yang memudahkan, ya, kita dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Maka apabila kami telah membacakan Al-Qur'an, tentunya di sini melalui perantara utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, ya, alaihi salatu wasalam. Ketika Jibril telah membacakannya, maka dengarkanlah, simaklah, kemudian diamlah. Setelah itu baru, ya, bacalah bacaan Al-Quran tersebut sebagaimana yang telah dibacakan kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah, ya, menjelaskannya. Maksudnya menjelaskan makna-maknanya dan juga hukum-hukumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menerima wahyu, ya, kebanyakannya itu melalui perantara malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril akan membacakan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun mengikutinya sampai Rasulullah menghafalkan, ya, ayat tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan. Pak Nur Rahim, ya. Mana Pak Nur Rahim? Ya, silakan Pak Nur Rahim. Nah, Ustaz. Ayat yang 20-21, Ustaz. Iya, betul. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة kali-kali tidak, bahkan kalian mencintai dunia dan kalian meninggalkan akhirat. Kala, ini huruf apa, Ustaz, kala itu? Jazarin. Huruf? Jazarin namanya, Jazarin. Jazarin, nam. Lama halala minal Arab, Ustaz, ya? Iya. Bal, harfu atfin. Bal itu harfu atfin kan kelompok umumnya, tapi istilah khususnya adalah harfu idrabin. Harfu idrab. Idrab. Naam. Bal harfu idrab. Mahala laha min al-i'rab. Tuhibbuna fi'il mudhari marfu dan fa'ilnya itu wawu. Antum jamaah. Wawu jamaah. Wawunya. Wawu, ya. Naam. Al-ajilata dia mansub mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin. Tadaruna fi'il mudhari. Jadi, antum bilang ajila mansub sebagai apa? Mafulbi itu mutafili, ini dengar mutafili soalnya. Mafulbi ya. Mafulbi Ustaz, langsung. Ya. Al-wawu harfu atfin, tadaruna fi'il mudhari, marfu, dan fa'ilnya wawu, al-akhirata, maf'ulun bih, mansub. Artinya, laisal amru kama za'amtum, ya ma'asyarul musyrikin, an la ba'atha wala jaza'a. Bal antum qaumun tuhibbuna dunya wa zinataha wa tatrukuna al-akhirata wa na'imaha. Perkaranya tidak seperti yang kalian fahami, kalian putuskan wahai kalian sangka, zamtum tu sangka. Nah, perkaranya tidak seperti yang kalian sangka wahai para musyrikin, bahwasanya tidak ada kebangkitan dan tidak ada balasan. Bahkan balasan. Kalian adalah orang-orang yang mencintai dunia dan perhiasannya. Dan kalian meninggalkan akhirat dan kenikmatan akhirat tersebut. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai kesenangan dunia. Al-ajilah, ajilah itu kan artinya sesuatu yang didapatkan dengan segera. Nah, jadi umumnya orang manusia itu, mereka lebih memilih dunia. Kenapa? Karena dunia itu ada di depan mata mereka. Makanya kenapa dunia di sini dinamakan dengan al-ajilah. Karena al-ajilah artinya sesuatu yang didapatkan dengan cepat. Dan manusia cenderung tertipu dengan hal ini. Ya. Karena akhirat itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang masih jauh, sehingga mereka ya tidak mau menyiapkan dirinya menuju akhirat. Mereka itu maunya yang praktis-praktis saja. Yang ada di depan matanya, al-ajilah. Ya. Ini adalah sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim itu harusnya lebih memilih kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang sementara, tidak abadi, akan lenyap suatu saat. Namun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Seorang itu, ya kalau dia masuk surga, maka dia akan abadi dalam surga selama-lamanya. Beda dengan kehidupan dunia. Seseorang ya ketika hidup di dunia, paling lama paling berapa tahun ya? Rata-ratanya 60 tahun. Sedikit dari manusia yang bisa sampai ya 70, 80, 90 tahun. Ini sedikit. Ya, jadi katakanlah paling lama 60 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di dunia. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan semua amalan dunia di akhirat. Oleh karena itu, ya, seyogianya bagi setiap muslim agar menjadikan akhirat sebagai prioritasnya dan jangan tertipu dengan kesenangan di depan mata yaitu kehidupan di dunia. Karena ini merupakan sifatnya orang kafir ya. Orang kafir itu memang ya surganya di dunia ya, surganya di dunia. Sementara di akhirat mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. Baik, kalla bal tuhibbun al-ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai kehidupan dunia, wa tadharunal akhirah, ya. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat, ya. Seorang muslim hendaknya ya kebalikannya, mencintai kehidupan ya akhirat dan meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan di sini bukan berarti ya meninggalkan secara keseluruhan, tapi kita jadikan dunia sebagai sarana ya, sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat yang abadi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sebagai bekal kita menghadapi kehidupan di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ummu Farhan, baca ya. Naam, Ustaz. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Wajah-wajah mereka, orang-orang mukmin itu berseri-seri, dan kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, wujuh, irab dulu bu. Wujuhun mubtada. Wujuhun mubtada, betul. Terus? Yauma Dorof ya. Dorof idin mudhofun ilaih nadhiratun khobar ila jar majrur rabbiha mudhof mudhofun ilaih nadhiratun. Kalau mengilah jangan begitu bu, ila harfu jar rabbi majrur bi ila, nah haknya mudhof ilaih gitu. Ila harfu jar, jangan bilang terus rabbi. Ila harfu jar rabbi isi majrur wa huwa mudhof alha'u mudhofun ilaih. Ini bukan alha'u ya, tapi ha. Al-ha. Karena kalau huruf ada dua, kan ini ha sama alif ya. Itu dibaca bukan dieja. Kita bilang ha gitu mudhofun ilaih. Nadhiratun mubtada. Itu dia ada kedudukannya lagi. Jadi ila rabbi itu jar majrurnya sebagai khobar muqaddam. Nah, mumtaz. Terus. Nadhiratun mubtada muakhar. Ya, baik, maksud ya. Wujuhun ahli sa'ad. Ini jangan ditanwinin, karena dia mudhaf kan, enggak boleh tanwin. Wujuhu ahli sa'adati. Wujuhu ahli sa'adati yaumal qiyamati. Muskarat. Musyriqatun. Musyriqatun hasanatun na'imatun. Tara khaliquha. Khaliquha wa malika amriha. Wa malika amriha. Fatatamatta'u bizalika. Bizalika. Naam. Wajah-wajah ahli, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat itu berseri-seri. Dari saat itu ini ya, orang-orang yang berbahagia ya. Tapi kembali ke orang mukmin itu kan? Iya, maksudnya orang mukmin. Wajah-wajah yang berbahagia pada hari kiamat itu musyriqah itu ya apa namanya, cerah gitu ya. Berseri-seri. Berseri-seri ya. Betul. Mereka hasanah itu ya baik, na'imah penuh dengan kenikmatan. Berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Nah. Mereka heran melihat pencipta mereka. Enggak, ini bukan heran, enggak ada herannya. Taro khaliquha. Maksudnya mereka bisa melihat pencipta mereka. Mereka bisa melihat pencipta mereka dan pemilik urusan mereka. Pemilik urusan mereka. Maka tatama ta'u. Maka mereka bisa menikmati hal tersebut. Maka mereka bisa menikmati hal tersebut. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah, tentunya di sini adalah wajah-wajah orang beriman, pada hari tersebut nadhirah, berseri-seri, penuh dengan kebahagiaan. Ya, tampak dalam raut wajah mereka tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda kenikmatan. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka bisa melihat secara langsung. Bahkan ini merupakan di antara kenikmatan yang paling besar yang akan diterima oleh seorang muslim di surga nanti adalah mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini diantara kenikmatan yang paling besar yang bisa ya apa namanya diterima oleh seorang muslim adalah bisa melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Masya Allah ya. Kita di dunia, misalnya kita sangat mencintai seseorang ya, ngefans dengan seseorang. Tentu kalau kita bisa bertemu langsung dengan orang tersebut, kita akan sangat bahagia ya. Misalnya ya kita ya menyukai Ustaz Fulan gitu. Karena ilmunya kita sangat ya mencintai Ustaz Fulan tersebut. Lalu ketika kita bertemu dengan Ustaz Fulan tersebut, tentu kita akan sangat berbahagia. Bagaimana lagi kalau yang kita temui adalah Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka tentu ini merupakan kenikmatan yang tiada bandingannya. Ya. Tentu seorang muslim ketika bisa melihat Allah secara langsung, Rabb yang telah menciptakan mereka, Rabb yang mengatur seluruh urusan mereka, Rabb yang memberikan mereka rezeki, menghidupkan mereka, memberikan mereka kenikmatan, tentu ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Ya. Bukan kata para ulama, ya, nikmat paling besar yang akan diterima oleh seseorang di surga nanti adalah mereka bisa melihat Allah secara langsung. Ya. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Semoga Allah memudahkan kita ya, dalam memasuki surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ibu Syarifah ya, silakan baca bu. Bu Syarifah, baik mungkin belum siap ya. Berarti belum siapa ini? Ibu Kurniati mau baca, Ibu Kurniati. Coba ya Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة dan wajah-wajah orang kafir ya maksudnya ya wajah-wajah orang kafir ya, pada hari betul. Itu muram mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya fakirah malapetaka. Fakirah malapetaka yang besar ya, yang dahsyat. Ya, nah. Wa harfu atfin wujuh mubtada yauma zorof idhim mudofun ilai basiroh khobar. Nah. Tazunnu fil mudori. Fil mudori. An apa tuh harfu masdariyin wa nasbin an harfu nas apa tadi lupa harfu masdariyin wa nasbin harfu masdarin wa nasbin yuf'ala ini fi'il mudhari ya fi'il mudhari majhul fi'il mudhari oh ya fi'il mudhari majhul biha jar majrur faqirah ini khobar. Naibul fa'il. Oh iya maaf, naibul fa'il dari an ya. Naibul fa'il dari naibul fa'il dari yuf'ala kan kalau ada fi'il majhul pasangannya itu naibul fa'il. Oh iya naibul fa'il. Kan kalau fi'ilnya ma'lum mah fa'il kan kalau ya, naib, ya. Apa fi'il majhul itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, terus itunya ya. Tafsirnya dari mana ya sementara? Ini sebelah kiri. Wa wujuhul asqiyai. Tunggu mata saya. Wa wujuhul asfayai yauma asqiyai. Asqiyai yauma kiamati. Abisatun. Abisatun kalihatun. Kalihatun tatawaqqa'u. Tatawaqqa'u an tanzila biha antunazzala maaf antunazzala biha Musibatun. Musibatun azimatun taqsimu ya. Taqsimu faqarul zahra. Faqarul zahri. Faqarul zahri. Oh ya, mudhaf-mudhafin ilaih ya. Dan wajah-wajah asyqiyai, orang-orang kafir itu ya? Asyqiyai itu lawannya sa'adah. Kan kalau ahlus sa'adah itu kan orang-orang yang berbahagia. Agak yang muram ya? Kalau asyqiyai orang-orang yang menderita. Orang menderita. Orang-orang yang menderita pada hari kiamat, abisatun apa ya? Ya, muram. Muram ya. Kalihatun. Tertunduk lesu itu ya. Oh, muram dan lesu. Tatuqi'ah. Tatawaqi'ah. Nggak ngerti nih Ustaz apa. Tatawaqi'ah itu maksudnya akan menimpanya. Akan menimpanya. Atas apa yang diturunkan kepada mereka ya. Musibah ya. Musibah yeah. Yang diturunkan kepada mereka. Yang sangat besar ya. Azimah. Nah. Taqsim faqarul zuhri. Itu apanya menghancurkan. Yang menghancurkan faqarul zuhri. Faqarul zuhri. Ya, maksudnya menghancurkan punggungnya. Maksudnya punggung. Saking beratnya adab pada hari tersebut sampai-sampai diistilahkan dengan faqarul zuhri. Maksudnya punggungnya sampai hancur gitu. Oh, punggungnya sampai hancur. Nah. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة wajah-wajah tentu di sini adalah wajah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah-wajah mereka pada hari itu basirah, ya muram. تظن أن يفعل بها فاقرة, mereka yakin akan menimpa mereka malapetaka yang amat dahsyat. Ya. Jadi kebalikan dari orang-orang beriman yang wajah mereka cerah berseri-seri, menunjukkan ya, wajah-wajah penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Ya, sementara orang-orang kafir, wajah mereka itu muram dan tertunduk lesu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia merupakan kesalahan, merupakan sesatan, ya, sehingga mereka baru menyesali perbuatan mereka di akhirat dan mereka tahu bahwasanya penyesalan mereka sudah terlambat, ya, sudah tidak bisa lagi di apa namanya, ya, sesuatu yang sangat disesali oleh mereka karena mereka tahu sudah terlambat, ya, penyesalan di akhirat itu tiada guna, ya, karena seseorang itu yang menentukan bagaimana nasibnya di akhirat adalah apa yang ia lakukan di dunia. Tinggallah penyesalan sehingga wajah mereka ya muram, tertunduk lesu. Tadunnu ay yuf'ala biha faqirah. Karena mereka yakin ya akan menimpa mereka kebinasaan, ya faqirah. Akan menimpa mereka kebinasaan. So, ya, mungkin sampai di sini ya bacaan kita dari surah Al-Insan. Insyaallah kita akan lanjut. Ini surahnya surah apa tadi nih? Masih surah Al-Qiyamah ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.